إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد pada malam hari ini kita berada insyaAllah pada malam ke-16 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Darul Arqam di kota Bau-Bau untuk saling memberikan faedah, di mana tema majlis malam hari ini adalah mengambil pelajaran dari fitnah-fitnah yang telah berlalu. Mengambil pelajaran atau sering diistilahkan dengan al-i'tibar adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Seorang Muslim yang hikmah, yang hakim, seorang Muslim yang halim, yang memiliki cara berpikir yang jernih, dia akan sering dan selalu mengambil pelajaran. Tidak dibiarkan peristiwa demi peristiwa datang pergi tanpa dia bisa mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan antara lain dalam perintahnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Itulah mukmin. Al-mu'min, orang yang jernih cara berpikirnya. Di dalam sunnah, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la yuldaqul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mu'min itu di antara sifat mulianya, sifat baiknya adalah, dia tidak akan pernah atau bisa disengat sebanyak dua kali di lubang yang sebelumnya dia pernah disengat oleh hewan berbisa. Berarti kalau ada seorang yang sudah disengat berkali-kali, menunjukkan dia bukan orang yang bisa melakukan i'tibar, orang yang belum bisa mengambil pelajaran. Baik peristiwa itu menimpa diri kita, diambil pelajaran. Kenapa sampai terjadi? Kenapa saya tertimpa itu? Apa sebabnya? Atau musibah yang menimpa orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin mengambil pelajaran. Sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama salaf, as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses itu adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Tidak menunggu musibah itu harus datang kepada dirinya baru bisa ambil pelajaran. Maka al-i'tibar atau mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa atau malapetaka atau fitnah dan seterusnya adalah bagian daripada amalan dalam agama kita. Karena itu di Al-Quran, di samping memang berupa perintah seperti yang tadi sudah kita dengarkan. Ayat fa'tabiru ya ulil absar. Di Al-Quran juga dipenuhi banyak sekali kisah demi kisah. Kisah demi kisah. Di mana sengaja Allah sebutkan. Kisah-kisah itu untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Mengambil pelajaran, bukan sekedar kisah. Dengan kata lain, janganlah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan, nanti kamu akan binasa. Berapa banyak atau sejumlah ayat Al-Quran menyebutkan kata wadaraba. Wadaraballahu mathalan. Dan Allah memberikan perumpamaan. Di dalam ayat lain, watilkal amthalu nadribuha linnasi. Wama ya'aqiluha illal alimun. Dan itulah kata Allah, berbagai perumpamaan, berbagai permisalan, berbagai kisah yang sengaja aku jadikan permisalan bagi umat manusia. Dan sungguh, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari semua perumpamaan itu kecuali orang-orang yang al-alimun, orang-orang yang berilmu. Ini penting untuk menjadi sifat kita. Dari peristiwa-peristiwa itu banyak sekali hikmah bisa kita tat. Tadi mungkin pada kajian Ba'dal Maghrib, Ustadzuna Ustaz Raifi menyebutkan beberapa pelajaran penting dari kisah-kisah Al-Mu'tazila, Al-Qadariyah, Al-Khawarij. Bagaimana mereka permulaan menyimpangnya. Banyak pelajaran. Dan teruslah demikian. Fitnah demi fitnah datang silih berganti. Dan tidak akan berhenti sampai datangnya hari kiamat. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam sejumlah ayatnya, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kalimat iman, setelah menyatakan dirinya sebagai mukmin, dalam keadaan mereka la yuftanun, tidak diberi ujian, tidak diberi fitnah, fitnah yang mengancam iman, tidak mengancam ibadahnya. Allah lanjutkan, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh pasti, فَتَنَّ, kami akan berikan fitnah, ujian. Apa tujuan dan agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkan kaum mukminin dalam kondisi seperti itu terus-menerus, tidak ada ujian, tidak ada fitnah. Pasti Allah akan beri hatta yamiza, sampai Allah benar-benar memilah, memisahkan al-khabith minat tayyib, orang-orang yang jelek, jelek imannya, jelek manhajnya, jelek akidahnya, dari orang-orang yang baik. Dari sejumlah dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah, kita yang hidup sekarang ini perlu waspada, perlu berhati-hati, mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sejumlah fitnah yang terjadi? Ini untuk, oh, untuk mahal. Iya. Yeah. Bahwa sejumlah fitnah yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun terakhir ini, itu adalah salah satu yang bisa kita ambil pelajaran, adanya sikap al-isti'jal wa tarku at-anni. Sikap terburu-buru menilai, menghukumi, memvonis, dan tidak lagi dia bersikap ta'anni. Ta'anni itu tenang, tidak mudah berkomentar, tidak mudah mengambil sikap, sambil dia mempelajari, sambil dia mencari ilmu, sambil menunggu adanya bimbingan dari para ulama terkait peristiwa besar yang terjadi. Nah, ini yang pertama, al-isti'jal, terburu-buru, dan meninggalkan sifat ta'anni. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ajalatu minasy syaitan. Sikap terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Wal-anatu minar rahman. Sikap tenang, tidak tergesa-gesa, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Nah, maka dari itu penting ayyuhal ikhwah, al-imam al-barbahari rahimahullah, yaitu seorang ulama yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yakni lebih dari 1100 tahun yang lalu, Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari Al-Baghdadi. Ya, sudah wafat lebih dari 1100 tahun yang lalu. Atau 1126. Atau 6 ya, 1116 tahun yang lalu. 329 atau 1118 tahun yang lalu. Jadi belum lahir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum lahir Ibnul Qayyim ya, pada masa-masa itu. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Fanzur rahimakallah, maka perhatikan dan telitilah, semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika." Setiap orang yang kau dengar ucapannya, fatwanya, ajakannya, vonisnya dari orang-orang di zamanmu. Adanya seruan, ajakan, ayo kita begini. Wah itu gak benar. Wah itu gak boleh. Wah itu salah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali Anda terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Dan jangan sekali-kali engkau masuk dalam ajakan, seruan, vonis, sikap orang yang di zamanmu itu. Hatta tas'al wa tanzur. Sampai engkau bertanya dan memperhatikan dengan seksama. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada seorang dari sahabat nabi yang menilai perkara tersebut seperti yang disuarakan orang yang di zamanmu itu? Berarti kita kan harus belajar bagaimana dahulu sahabat. Kita harus meneliti bagaimana dahulu mereka menyikapi kasus-kasus seperti itu. Tenang. Tidak terburu-buru. Nah, kalau ternyata kita tidak menemukan, sudah berusaha mencari fatwa sahabat dalam hal itu, ucapan dan nasihat sahabat, karena kita terbatas secara keilmuan, untuk mencarinya juga sulit, maka Imam Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau engkau menemukan fatwa dari seorang ulama, fatwa dari seorang alim yang sama dengan ucapan orang yang di zamanmu itu, sama dengan ajakan untuk kita bersikap dan mengambil langkah oleh orang tersebut. Datang ke rumah kita atau WA atau Telegram. Mengajak kita untuk berbuat sesuatu, menyikapi sebuah fenomena yang terjadi. Tenang. Tanya kepada dia, ya akhi, apakah ada sahabat Nabi yang sejalan dengan pemikiranmu tentang permasalahan dan kasus ini? Kalau dia mengatakan Wah, sudahlah, yang penting ini kan masalahnya udah jelas. Ya, menurut kamu jelas. Saya menunggu dong. Dari sahabat ada? Wah, kamu ini terlambat. Enggak, saya enggak terlambat. Tapi saya bertanya, adakah sahabat Nabi yang berfatwa membenarkan sikap dan ajakanmu seperti ini? Ya sudahlah, kalau kamu enggak mau. Sudah, alhamdulillah kita selamat. Karena dia marah-marah. Karena dia enggak bisa mendatangkan fatwa. Ini nasihat dari siapa ini? Al-Imam Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari Al-Baghdadi dari negeri Baghdad. Wafat pada tahun 329. Menasehatin. Zaman itu sudah menasehatin. Kenapa? Karena beliau sudah mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sebagiannya tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Raifi. Akibat terburu-buru. Gak ada fatwa dari sahabat. Gak ada suatu athar. Suatu fatwa. Nasihat dari sahabat. Al-Barbahari meletakkan sebuah kaidah penting bagi kita. Ngambil pelajaran. Kalau tidak ada dari sahabat, gimana? Au ahadun minal ulama. Atau seorang dari ulama pasca sahabat. Dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, turun-turun hingga hari ini. Ini penting. Ini langkah pertama atau tahapan pertama dalam berta'anni. Akan ada tahapan berikutnya. Akan ada tahapan ta'anni yang berikutnya. Di sini kita sudah selamat nih. Sudah terselamatkan. Tidak mudah diseret. Barakallahu fikum. Jadi, Al-Imam Al-Barbahari memberi tahapan kedua. Au ahadud ulama. Seorang dari ulama, ada enggak yang membenarkannya? Fatwa. Barakallahu fikum. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Jika engkau mendapatkan adanya sebuah pernyataan atau fatwa atau athar dari sahabat atau juga ulama yang membenarkan anda menyikapi hal tersebut, lanjut ataukah tidak, masuk ataukah tidak, ikut dalam fenomena itu, dalam sikap itu ataukah tidak, anda sudah mendapatkan fatwa atau bimbingan, nasihat dari tadi yang disebutkan, fatamassak bih, pegang teguh, pegang baik-baik, pegang erat-erat fatwa sahabat atau fatwa ulama. Wala tujawizhu li syai'in. Jangan engkau tinggalkan fatwa sahabat atau fatwa ulama untuk suatu kepentingan. Jangan. Oh, enggak enak ya, akhi, kalau enggak itu teman lama. Tuh ya, ini kan antum tahu sudah ada fatwa dari ulama yang tidak membenarkan itu, melarang itu. Ya tapi gimana, nanti saya berpisah dengan dia. Nanti saya enggak punya teman. Al-Barbahari menasehati. Qala fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in. Jangan kau tinggalkan fatwa ulama tersebut untuk sesuatu. Apa sesuatu? Ah, kita sama-sama satu pondok, enggak enak. Wah, nanti aku enggak bisa taklim. Loh ya, akhi, ulama melarang. Ulama tidak membenarkan ajakan itu, seruan tersebut. Oh, nanti gimana? Aku kan pegawai perusahaanku dari teman-teman itu, nanti kalau aku ditinggalkan perusahaanku berhenti kerja si fulan ini kalau aku enggak ikut ajrika dari pabriknya, dari tokonya. Wah, nanti aku dipecat dari pondok sebagai mudarris. Al-Imam Ar-Rabi mengatakan, "Fala tuju li syai'in." Jangan engkau tinggalkan fatwa ulama tersebut untuk sesuatu. Apa aja sesuatu itu? Jangan. Nah, dari fitnah ke fitnah, tidak jarang orang yang sudah tahu fatwa ulama tapi ditinggalkan. Tidak diikutin. Kenapa? Karena sesuatu tadi, macam-macam sesuatunya. Wah, aku enggak enak ini mertuaku. Ya. Mertua menyuruh aku untuk tetap bersama itu. Loh, kok mertua? Ini fatwa salaf, fatwa ulama kamu tinggalkan. Ini pelajaran penting. Dari fitnah ke fitnah terjadi model seperti ini. Nah. Wala takhtar alaih syai'an fatasquta finnar. Dan jangan engkau memilih pendapat fatwa ulama, keputusan ulama, nasihat ulama. Jangan kau pilih nasihat orang lain, ajakan dan provokasi orang lain. Nanti kamu akan jatuh terpelanting dalam an-nar. Jangan. Ini ayuhal ikhwah. Tadi saya sebutkan fitan atau berbagai fitnah yang terjadi 25 tahun belakangan. Kenapa? Supaya mudah mengambil pelajarannya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya terlalu jauh dah. 25 tahun terakhir ini kan itu dulu orang-orang dekatnya kita juga. Teman-teman kita. Atau mungkin bukan 25 tahun, mungkin sudah 30 tahun atau 31 tahun. Ya, sejak kurang lebih 95, 96. Ya, kalau hitungan kalender 94. Itu teman-teman kita sendiri. Safar bersama, taklim bersama, berangkat naik bis ke sana dan ke situ untuk ikut taklim, ngurus daurah bareng-bareng. Ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Terjadi sekian fitnah, mulai dari fitnah ihya' turats, sebelumnya sedikit fitnah sururiyah, mulai tahun 93 katakan 92 mulai itu di Indonesia menggeliat pada tahun-tahun itu. Nah, yang jatuh dalam fitnah itu teman makan bareng. Nah, ayuhal ikhwah, berlanjut kemudian dan kemudian dan kemudian hingga hari ini. Nasihat Al-Imam Al-Barbahari ini begitu berharganya buat kita semuanya. Kalau kita menengok mulai dari fitnah Al-Hajuri, anda enggak tahu di bau-bau ada enggak fitnah Al-Hajuri? Ada Ustaz Umar. Menyentuh enggak ke sini dulu? Kalau di Kendari ada. Ada juga. Nah, menyentuh sampai ke bau-bau. Nah, di Kendari, di Makassar, di beberapa tempat itu terkenai. Terbawa. Di antara sebabnya ini tadi, terburu-buru. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Fala ta'jalanna Jangan engkau tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in. Jangan engkau masuk ikut-ikutan sedikit pun dari perkara itu. Jangan. Hatta tas'al wa tanzur. Sampai engkau bertanya dan meneliti perkara itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya akhi, mereka itu hizbi, tinggalkan. Sebentar dulu. Ada enggak fatwa ulama? Ya ini kita sedang menyusun ini. Sedang menyusun data untuk dikirim ke ulama. Ya antum susun dulu dong. Antum tulis datanya dengan baik. Informasinya yang valid. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan teman kita sebenarnya. Sama-sama di atas sunnah. Kemudian kita mau mengeluarkan dia dari sunnah atau kita menyikapinya. Nah, ini penting. Barakallahu fikum. Kalau seruan itu sudah mulai mengajak sampai pada tingkatan al-wala wal-bara, sikap loyalitas dan antipati yang akan mengarah kepada perpecahan besar, atau mengarah dan mengajak kepada sebuah akidah tertentu, waspada. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan dianggap remeh suatu perkara yang diada-adakan atau disebut dalam syariat muhdats. Muhdats, sesuatu yang baru, enggak ada contohnya, enggak ada fatwanya, enggak ada dalilnya. Muhdats, dengan kata lain itu adalah bid'ah. Nah, jangan menganggap remeh. Jangan menganggap kecil. Karenanya Al-Imam Al-Barbahari dalam alinea yang sebelumnya, sebelum yang tadi kita bacakan itu, beliau mengatakan, wahdhar sighara al-muhdathat, waspada dan hati-hati dari muhdathat yang dianggap kecil, dianggap gampang, dianggap remeh, hati-hati. Fa inna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibara. Karena sesungguhnya sebuah bid'ah yang kecil, dia akan berbalik nanti menjadi besar. Wa hakadha. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummati kana awwaluha saghira. Dan demikianlah kata Imam Al-Barbahari 1118 tahun yang lalu, memberi peringatan ini. Demikian kata beliau, setiap bid'ah yang muncul awalnya kecil, sederhana. Sederhana. Nah. Thumma qala, yushbihul haqqa faghtarra bidhalika man dakhala fiha. Karena kecilnya itu, bagaimana sih bentuk kecilnya? Karena dia samar mirip-mirip dengan al-haq. Seolah-olah ini sunnah dan seolah-olah ini kebenaran. Yushbih. Yushbihu al-haq, menyerupai kebenaran. Demikian kata Imam Al-Barbahari. Setiap bid'ah yang dimunculkan dan kemudian sudah besar, kemudian ada pengikutnya, kemudian sampai pada akidah-akidah yang menyimpang, kanat awaluha saghira, dulu awal munculnya kecil, sederhana. Yushbihul haqqa, mirip dengan sebuah kebenaran. Mirip sekali. Nah. Kalau fitnah Yahya al-Hajuri, apa sih awalnya? Yang kemudian muncul dan terkuak perkara-perkara menyimpang di balik itu yang besar. Awalnya, salah satu masyayikh dulu, sudah wafat beliau, rahimahullah, beli tanah kafling, tanah gitu, besar, luas entah berapa hektar untuk di kafling-kafling jadi pemukiman ahli sunnah. Ada nggak di Indonesia gini? Banyak kan? Banyak. Awalnya itu. Kemudian karena memang pada waktu Salafiyin memang senang kepada beliaunya dan memang ingin punya tempat yang baik untuk anak istrinya, berbondong-bondong membeli tanah kafling di tempat tersebut, di Yaman, di Aden atau di Fuyus. Rame mendaftar, beli satu kafling, beli dua, dan beli tiga, berbondong-bondong. Nah, masuklah kepada Al-Hajuri. Al-Hasadu, sebagaimana ditegaskan oleh ulama. Hasad. Ringan kan? Kemudian di situ dia mengatakan bahwa ya, dalam sebuah muhadharah dengan judul An-Nushul Jamil li Ashabit Tasjil, nasihat yang indah untuk orang-orang yang mendaftar beli kaflingan ya, di Ma'had Fuyush. Judulnya aja datar ya, nasihat. Tapi dia mau menggiring kepada suatu opini bahwa pola seperti itu, dibuka lahan, beli kaflingan, berbondong-bondong orang datang ke situ, ini akan mengarah menjadi hizbiyah. Luar biasa, berarti dia punya kecemburuan ya terhadap sebuah bid'ah yang namanya hizbiyah, pengelompokan. Murid-muridnya, yang itu rata-rata lebih berilmu dari kita, murid-muridnya itu, melihat iya ya, bahaya ini. Berkumpul ya, di satu tempat menjadi komunitas. Ini bisa menyeret kepada hizbiyah, pengelompokan. Nah, kata Imam Al-Barbahari, kana awaluha saghiran yushbihul haqqa. Awal munculnya kecil, sederhana. Mirip-mirip. Kayak kebenaran. Ini benar ya. Syekh Yahya ini nampaknya memang jauh pandangannya ya. Mulai. Berlanjut sampai penyikapan. Orang-orang yang atau tulabul ilm atau mudarris yang masih tinggal di Damaskus tapi sudah terdengar beli tanah kafling di sana, mulai disikapin di Damaskus. Dipersulit urusannya, disinggung-singgung di pelajaran, ya, disentil-sentil. Ya, itu orang-orang yang begini, orang-orang paham bulan-bulan ini. Mulai ini. Sampai pada tingkatan pengusiran. Ya, diusir. Terjadi nggak di Indonesia usir mengusir? Hah? Terjadi nggak? Mengusir. Nih perhatikan. Yang mengikuti ajakan dan fatwa dalam tanda kutip Yahya bin Ali al-Hajuri terburu-buru, tidak berusaha ta'anni, tenang. Kemudian mencoba untuk mempelajari permasalahan dengan seksama sambil mencari fatwa dari ulama kibar, dari ulama yang berkompeten. yang memang pantas untuk berfatwa untuk masalah besar seperti itu. Barakallahu fikum. Yang pengaruhnya kepada dakwah sangat luas. Terburu-buru. Sebelum fitnah Yahya al-Hajuri, sebenarnya ada fitnah namanya fitnah Abul Hasan dan fitnahnya Fahli al-Harbi. Yahya al-Hajuri enggak mengambil pelajaran. Kenapa sampai mereka menjadi haddadiyun, menjadi salah satu kelompok dari Khawarij. Padahal ada di Madinah. Dulu suka mengajar. Mungkin Al-Satur Raifi termasuk yang pernah hadir. Pada tahun 97, 98. Hadir majelisnya orang-orang ini tadi. Ya. Nggak ngambil pelajaran. Afanana duduk agak gini ya. Sementara teman-teman dan masyayikh yang tidak mau mengikuti fatwa al-Hajuri karena memang mereka pada prinsipnya ya kita nunggu ulama lah. Kalau enggak ada fatwa dari ulama, kenapa kita melangkahi? Nah, ini penting. Mengambil pelajaran. Nah. Allah musta. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah setiap bid'ah yang dimunculkan pada umat ini. Qadariyah, yang tadi disinggung, pelajaran ba'dal maghrib, Mu'tazilah, Khawarij, awalnya kecil. Awalnya itu. Tapi terus dibumbuin, dibesar-besarin. Tadkhim dan tahwil. Pernah dengar kalimat tadkhim dan tahwil? Ya. Apa artinya? Dibesar-besarkan, artinya sebenarnya sederhana, tapi dibesar-besarin. Wat tahwil dibikin seram, menakutkan. Terus beredar sana sini, orang lihat, iya besar ya. Sebagian orang yang mentalnya lemah, ikut. Karena itu tadi, dibikin seram dan dibesar-besarkan. Demikian bid'ah-bid'ah yang dulu. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan. فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَخْرَجْ مِنْهَا فَعَظُمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُدَانُ بِهِ. Akhirnya, karena menyerupai mirip-mirip dengan al-haq pada awal munculnya, masuklah dalam fitnah itu, ikutlah dalam fitnah itu orang-orang yang tertipu. Tersilaukan. Tersilaukan. Tersilaukannya macam-macam. Bisa dengan tadi awalnya sederhana, kok tiba-tiba membesar-membesar, atau tadi tadkhim dan apa? Tahwil. Atau beristidlal, berhujjah dengan al-aktsariyah. Jumlah yang mayoritas. Sehingga membuat orang tersilaukan. Karena jumlah mayoritas. Dan umum itu memang. Banyak orang mengukur dan menilai suatu perkara benar ataukah salah dari jumlah pengikutnya. Nah, apa kata Imam Al-Barbahari? Akhirnya, setelah itu ternyata fitnah tersebut semakin membesar dan membesar, dan orang yang terlanjur masuk atau ikut tidak mampu dan tidak bisa keluar darinya. Nggak bisa keluar sudah. Sudah terlanjur. Fitnah itu sudah menguasai hatinya. Sudah menguasai kalbunya. Kondisinya akhirnya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak bisa menilai sesuatu yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak itu hak, benar itu memang benar, atau yang salah itu adalah salah, enggak bisa menilai kecuali apa yang menurut hawa nafsunya. Bukan berdasarkan ilmu. Berdasarkan emosi. Dia mau menilai mana yang hak, mana yang batil. Berdasarkan sakit hati. Berdasarkan kepentingan bisnisnya. Kepentingan pekerjaannya. Atau khawatiran kehilangan lingkungan dan komunitas sehingga dia merasa sendiri. Sudah, enggak bisa keluar nih. Nah, berbahaya. Maka kita menasihatkan kepada diri kita untuk waspada. Dan kepada teman-teman kita untuk tidak ikut-ikutan. Semuanya di atas ilmu. Nah, begitu juga fitnah yang terakhir ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Awalnya demikian. Perkara kecil, sederhana. Tetapi karena al-ajalah, sikap tergesa-gesa, terburu-buru, tidak segera bertanya kepada para ulama dan mengembalikannya kepada mereka sebelum mengambil langkah-langkah, sebelum vonis demi vonis, sebelum penyikapan demi penyikapan. Allah musta'an. Akhirnya sekarang sulit. Ketika kita mencoba mengajak mereka mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai yang dari akar rumput sampai yang di puncak gunung, ya, untuk duduk berdiskusi, nggak ada yang mau. Kalau sedikit mau berdiskusi, ujung-ujungnya marah. Keluar dari majelis. Atau kalau diskusi itu via WhatsApp dan semisalnya, tiba-tiba keluar dari grup. Teman akrab, diblokir. Karena nggak siap berdiskusi dengan baik, dengan hujat, dengan kasih sayang. Nggak bisa. Terlanjur amarah dan emosi menguasainya. Dari yang akar rumput sampai yang apa? Di puncak gunung. Nah, apa sekarang yang terjadi? Semakin besar, dan diilzamkan, diwajibkan adanya sikap al-wala wal-bara. Coba misal nih, kalau ada di berbagai tempat nih, nggak tahu kalau di bau-bau. Kira-kira teman-teman yang bersama Asatidzah Jumhur itu dengar nggak kedatangan ULB ke sini? Hah? Dengar ya? Nah, tapi nggak mau datang ya? Nggak mau berkunjung. Kenapa? Karena sudah pada tingkat yang terlalu jauh. Kesimpulan-kesimpulan, penyikapan-penyikapannya yang didoktrinkan oleh Asatidzah. Nah, sebagiannya takut. Kalau saya hadir, nanti gak boleh ini. Kalau saya hadir dan saya mudaris, saya dipecat. Kalau saya hadir, saya ini sebagai pegawai, dipecat juga. Atau kalau dia buruh, ya, keluar, dan seterusnya. Diajak diskusi, sulit. Ya. Nggak mau. sudah diilzamkan adanya al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Sikap loyal terhadap mereka, sikap loyal terhadap doktrin-doktrin permusuhan dan perpecahan yang ditanamkan oleh asatidz. Loyal. Kalau enggak, maka. Sebagaimana terjadi di banyak daerah. Barakallahu fikum. Dan ini bukan perkara yang kecil. Bukan perkara yang ringan. Ketika suatu perkara yang awalnya sederhana, kemudian membesar, membesar, dan membesar, kemudian diilzamkan, ditanamkan, dan didoktrinkan al-wala wal bara. Ini bukan perkara kecil, ayuhal ikhwah. Nah, kita ingin mengambil faedah dari fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari terkait permasalahan ini. Sebagai nasihat untuk kita dan untuk mereka itu, teman-teman dari jumhur, pengikut asatidzah. Dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, قَدْ يُخَالِفْ الْمَرْءُ فِي مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ laisat min usuli ahli sunnah. Boleh jadi seseorang menyelisihi kebenaran dalam perkara cabang, bukan perkara pondasi, pondasi akidah, bukan masalah cabang, masalah yang sebenarnya ringan. Dan lagi masalah apa? Cabang. Boleh jadi seorang jatuh dalam kesalahan, menyelisihi kebenaran dalam perkara sederhana. Bukan masalah prinsip. Dari prinsip-prinsip ahlus sunnah, bukan masalah usul. Apa itu usul? Masalah-masalah prinsip pondasi, akidah, dan manhaj. Boleh jadi seorang jatuh dalam kesalahan yang sederhana. Itu maksudnya. Lakinnahu ya'qidu alwiyata alwala'i walbara' alaiha. Tapi dia mendoktrinkan sikap alwala' atau loyalitas. Kamu harus sama aku, kalau enggak aku pisah dengan kamu. Itu kalau dilisankan. Ya. Kamu harus mengikuti ini. Ya, kalau enggak, kita berbeda. Kalau gitu, kita berpisah. Tinggalkan si fulan, karena dia berbeda dengan aku. Tinggalkan si fulan, karena mereka tidak mau mengikuti vonis ini dan penyikapan yang sudah diserukan ini. Tinggalkan dia. Ini namanya ilzam al-wala' wal-bara' aqdu. Alwiyat al-wala wal-bara, memancangkan bendera loyalitas dan antipati. Padahal tadi kesalahannya apa? Sederhana. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Fahuna yulhaqu bi ahlil bida'i wa yakhruju minas sunnah. Orang yang tadi, yang sebenarnya awal kesalahannya adalah sederhana. Tapi karena didoktrinkan sikap al-wala dan al-bara, loyalitas dan antipati, loyalitas kepada dirinya atau pengikutnya, guru-gurunya, ya, dan antipati, benci, marah, berpisah dengan orang-orang yang tidak mau ikut, itu namanya al-wala wal bara. Maka dengan ini orang tersebut diposisikan sama dengan ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan keluar dari sunnah. Nah. Kenapa kata Syekh? Li'annahu aqada al-wala wal bara fi ma la yajuz. Aqdul wala'i wal bara 'alaih. Karena dia mendoktrinkan sikap al-wala dan al-bara dalam perkara, dalam permasalahan yang enggak boleh ada wala wal bara, perpisahan dan permusuhan ini. Sekarang pertanyaannya, tadi Syekh mengatakan kesalahan sederhananya, kesalahan yang sederhana. Bukan perkara prinsip. Pertanyaan nih sekarang kita sedikit murojaah. Kalau mengajak kepada permusuhan dan perpecahan, penyikapan ini masalah sederhana atau masalah besar? At-tafarruq, kata para ulama, aslun min usuli ahlil bid'ah. Salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlul bid'ah, berpecah belah. Nih, asatidzah mengajak salafin untuk berpecah belah, bermusuhan, berbenci, saling membenci, saling memecat, saling mengusir, saling memblokir. Bahkan sampai, naudzubillah, rumah tangga terkontaminasi. Seorang istri minta cerai, seorang suami mau menceraikan istrinya, seorang mertua minta untuk pisah rumah tangga putrinya. Subhanallah, ini al-wala wal bara yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Ajakan dan seruannya yaitu berupa at-tafarruq, perpecahan. Yang itu tadi apa? Permasalahan prinsip. Bukan masalah juz'iyah, far'iyah. Masalah cabang, bukan. Masalah prinsip. Sementara Syekh mempermisalkan permasalahan sederhana, permasalahan cabang. Kemudian ditegakkan adanya apa tadi? Al-wala wal-bara. Kalau ini permasalahan dan kesalahannya prinsip. Yaitu mengajak kepada at-tafarruq. Wat-tafarruqu bid'atun muhdats. Perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah itu yang diadakan, dimunculkan, itu adalah bid'ah dan muhdats. Luar biasa. Kemudian sekarang ada suara dari asatidzah, kita diam. Kita sudah enggak mau bicara. Loh, bukan. Kamu sekarang itu, kalian semuanya asatidzah, saatnya bertobat. Berhenti dari mengajak kepada perpecahan dan permusuhan secara nasional. Berhenti. Jelaskan bahwa kalian salah. Jelaskan bahwa ulama telah menyalahkan kalian. Jelaskan kepada umat dan pengikut kalian bahwa ulama telah memvonis sikap-sikap kalian ini berdiri di atas hududun nafsi. Di atas kepentingan-kepentingan pribadi, emosi-emosi pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi. Taubatlah. Ulama sudah menegaskan bahwa data-data yang kamu kirim itu berdiri di atas at-tadkhim dan tahwil. Di atas sikap dan pola membesar-besarkan masalah. Taubatlah kalian. Jelaskan itu fatwa. Bukan diam. Nah, menghindar dan menjauh dari pengakuan kesalahan. Sebagaimana dahulu pendahulu-pendahulunya atau pendahulu fitnah demi fitnah yang sebelumnya. Fitnah Halabiyin, fitnahnya MLM, fitnah Musafiqa, enggak mau mengakui kesalahan yang telah difoniskan oleh ulama. Dalam sejumlah muhadharahnya, para asatidzah mengatakan, diam, kita diam. Man somata naja Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Bukan. Kamu salah menempatkan dalil ini. Dalil ini diterapkan apabila permasalahan itu belum ada ilmunya, permasalahan itu belum jelas salah benarnya. Ketika sudah jelas, itu salah, itu batil, maka kamu harus menjelaskan itu adalah batil. Coba itu lihat ini sekarang di bau-bau aja. Ya, teman-teman yang di pondok, apa Darul Hikmah namanya. Iya, coba lihat. Menyikapi kita, menyikapi antum seperti sikap terhadap hizbiyin. Seperti menyikapin sururiin, halabiin, musafiqin. Coba. Perhatikan seluk sampai sejauh itu ekstrimnya. Gulunya. Nah. Dan semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin terus mengental. Semakin dalam penyikapannya. Dan karenanya, antum masih ingat sampai-sampai masyayikh kita, antara lain Syekh Abdul Ghani Ausat, mengatakan tentang asatidah bahwa haula alladzina yusammuna indakum bil asatidah tariqatuhum fi zar'i at-ta'assub wal adawa wal baghdha aw al bughd ka tariqati al ikhwan al muslimin aw kama qala. Mereka itu orang-orang yang di negeri kalian ini disebut, dipanggil, dinamakan dengan asatidah. Cara, metode mereka dalam menanamkan asobia, taklid buta, fanatik buta kepada pengikutnya, dan dalam menanamkan kebencian serta permusuhan, persis seperti caranya kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Illam yatubu, kata beliau, falaisu bisalafiyyi. Kalau mereka enggak tobat, enggak meninggalkan metode-metode yang salah ini, mereka bukan salafiyin. Syekh Abbas mengatakan bahwa tariqat haula al-asatidah, tariqat al-haddadiyah. Metode mereka ini dalam bersikap, metode mereka dalam menyikapi keadaan ini persis seperti caranya al-haddadiyah. Bahaya kan? Mestinya mereka bertobat. Jangan bilang diam, diam, diam. Enggak peduli. Jangan. Ini pola tarbiyah yang salah kepada pengikut kalian. Dan hendaknya para pengikut takut kepada Allah. Hendaknya para pengikut benar-benar menjadi seorang salafi. Yang bersikap, berjalan, berkata di atas hujjah. Karenanya Syekh Arafat juga mengatakan, illam takun, ya, tariqatul asada illam takun hizbiyah, fala adri mahiyal hizbiyah. Cara-cara yang ditempuh oleh asatidah ini, kalau tidak tergolong jenis hizbiyah, asobiyah pengelompokan, maka aku jadi gak ngerti itu apa hizbiyah. Serius kan berarti? Kemarin lagi juga Syekh Zakaria juga menegaskan. Saat kita berbincang bersama Syekh Hafidh. Beliau juga menegaskan Syekh Zakaria. Bahwa la syak anna tariqatul asatidah ala khutwa al-haddadiyah. Sama. Mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Mengambil ibarat pelajaran penting. Tapi memang demikian setiap fitnah. Yang sebelum-sebelumnya sudah dinasehatin, diingatkan, difatwakan, enggak mau rujuk. Dan ini juga salah satu, kata Syekh Rabi, sifat al-haddadiyah, kalau sudah dijelaskan kepada mereka kebenaran, enggak mau rujuk. Maka kita menasihatin mereka al-Asad tidak berulang kali hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Cepat bertobat supaya enggak semakin jauh kalian. Jangan kalian tertipu dengan apa yang kalian anggap sebagai mayoritas. Jangan. Jangan. Itu jangan-jangan itu adalah ibtila dari Allah, ujian dari Allah bagi kalian. Kalian mendapati masih banyak orang yang mau ikut doktrin-doktrin kalian sehingga kalian merasa tenang, merasa puas dan yakin bahwa di atas kebenaran. Nah, jangan. Dan jangan pula kalian gengsi untuk meninggalkan kesalahan dan kebatilan kalian ini karena takut ditinggal pengikut. Jangan. Jadilah hamba Allah yang jujur sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Al-Bukhari kepada kalian. Kun abdan lillah wa la takun abdan li ghairi. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang sebenarnya karena Allah. Jangan menjadi hamba selain Allah. Hamba mayoritas, hambanya hawa nafsu, hambanya emosi, hambanya gengsi. Jangan. Barakallahu fikum. Syekh Hafidz juga menyampaikan kepada kita bahwa beberapa waktu yang lalu beliau berjumpa dengan Syekh Al-Bukhari bersama rombongan. Syekh Al-Bukhari mengatakan dan menegaskan, "Haula takallamu ala Luqman wa hum al-mukhti'un." Mereka berbicara mencela menyikapi Luqman. Ternyata mereka yang salah. Au bihadzal ma'na. Ayuhal ikhwah, perkaranya menjadi besar dan tidak sederhana lagi. Kita mendapat faedah nasihat dari Al-Imamul Barbahari. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Allah menjauhkan dari kita semua fitan. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang mudah menerima kebenaran dan menjalankannya. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang apabila tahu ada sebuah kebatilan, segera menjauhinya dan meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa yang sering dipanjatkan oleh ulama kita. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan karuniakan kepada kami semangat untuk mengikutinya. Bukan sekedar tahu tapi tidak mau mengikutinya. Sudah berilmu bahwa itu yang benar tapi dan tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah. Yang karuniakan kepada kami semangat untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Ada orang sudah tahu itu batil, itu salah, itu hizbiyah. Tapi enggak mau meninggalkannya, berat meninggalkannya. Tetap saja berkumpul dan berkomunitas di tengah kebatilan itu. Ini musibah. Semoga Allah jauhkan dari kita sampai kita meninggal dunia berpisah dengan alam ini. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.